Au yakuna musafiran, atau dalam keadaan musafir. Fayajma' baina salataini in syaa'a, maka dia boleh menjamak dua salat jika dia mau. Maghrib dengan isya dan zuhur dengan asar. Kalimat illa atau au an yakuna musafiran, kecuali lupa atau kecuali musafir, maksudnya bicara waktu, tidak diterima salat kecuali pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, salat itu atas orang beriman menjadi kewajiban yang ada waktunya. Maka salat duhur sebelum duhur enggak sah, salat maghrib jam 5 sore tidak sah, ila akhirih. Kecuali kalau dia lupa, maka sholat kapanpun. Ketika dia ingat, sholat. Yang kedua, kecuali musafir. Tetapi itu pun masih terbatas. Kalau waktu duhur, bagi musafir, sebelumnya tetap tidak boleh. Tetapi masih sampai asar, sampai setelah asar, sampai hampir maghrib, masih waktu sholat duhur dan asar sekaligus. Berarti ada perbedaan, tetapi ada batasan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, sya'nus salawatil khamsi sya'nun azimun, urusan sholat wajib adalah urusan besar. Wahiyya ruknus tsani min arkanil Islam. Ini adalah rukun yang kedua, fondasi dari ajaran Islam yang kedua. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Wa man tarakaha jahidan liwujubiha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan dengan menentang kewajibannya, maka dia kafir bi ijma'il muslimin. Kafir dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa man tarakaha takasulan, dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas, ma'tirafihi, bersama pengakuannya kalau itu wajib, ma'tirafihi biwujubiha, fa innahu kafir, maka dia juga kafir. Ala sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Berarti barakallahu fikum, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dalam keadaan menentang hukumnya kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat karena malas dan mengakui kewajibannya juga kafir. Loh, kalau gitu apa bedanya? Kenapa harus dibedakan? Kalau begini kafir, kalau begitu juga kafir. Perbedaannya pada ijma' dan ala sahih. Perhatikan, yang pertama, bi ijma'il muslimin. Kalau meninggalkan salat dengan menentang hukumnya, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama. Tetapi kalau meninggalkan salat dalam keadaan malas, tetapi masih mengakui kalau itu wajib, menurut pendapat yang lebih sahih, dia kafir. Ikhwani fiddin a'azakumullah, karena ada dua pendapat di sana. Ada yang berkata kalau takasulan tidak kafir, walaupun dosa besar yang sangat besar, tetapi tidak kafir karena masih ada pengakuan iman di hatinya bahwa kewajiban salat katanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyatakan bahwa walaupun takasulan ma'atirafihi biwujubiha, walaupun dengan pengakuan tentang wajibnya, maka dia tetap kafir menurut pendapat yang lebih sahih. Min qawlayil ulama, dari dua pendapat ulama. Apa dalilnya? Kalau yang takasulan juga kafir. Wa dalilu qawluhu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah rahu muslim. Antara seorang hamba dengan meninggalkan salat, antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Antara seorang hamba dengan kekafiran itu jaraknya hanya meninggalkan salat. Rawahu Muslim. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahd, perjanjian atau persaksian, pembedaan antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Tidak disebutkan meninggalkan karena takasulan atau karena juhudan. Kalau juhudan, barakallahu fikum, bukan hanya salat. Semua syariat Islam kalau ditinggalkan dengan jahidan hukmahu, dengan menentang hukumnya, maka dia kafir. Ikhwani fi din, a'azzakumullah qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perkara yang tidak wajib kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi kalau jahidan menentang, saya menentang hukum ini, saya tidak sependapat dengan hadis ini, saya tidak percaya dengan Nabi, saya tidak mau terima dari Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Enggak usah dibahas kalau itu ijma'. Tapi hadis ini menyatakan faman taroka, tentang salat. Antara kami dengan mereka pembedaannya, perbedaannya adalah salah. Faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, kata Nabi, maka dia kafir. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, hadza wadihun. Hadis ini sangat jelas. Walam yaqul man tarakaha jahidan liwujubiha. Nabi tidak berkata siapa yang meninggalkannya dengan juhudan, dengan penentangan, maka dia kafir, tidak. Bal ammama, bahkan beliau alaihi salatu wassalam ammam, menyebutkannya secara umum. Siapa yang meninggalkannya karena apapun, makanya hati-hati dalam masalah salat. Sya'nuha azim, perkaranya besar. Fi adillatin katsiratin laisa hadza mawdhu' istiqsa'iha. Dan yang seperti ini banyak dalil-dalilnya, banyak hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, tetapi bukan di sini pembahasan untuk merincikannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seorang ditanya apa hukumnya meninggalkan salat, dia katakan fihi ikhtilaf, ada perselisihan di kalangan ulama. Itu saja sudah menurunkan urusan salat. Oh, masih ada ikhtilaf kok. Apalagi kemudian berkata siapa yang meninggalkannya kalau tetap yakin tidak kafir. Lebih berani lagi, oh saya yakin tapi saya enggak mau salat. Kurang ajar sekali. Kekurangan ajaranmu itu cukup sebagai kekafiran. Kekurangan ajaranmu itu cukup sebagai kekafiran. Ya saya tahu itu wajib, tapi saya enggak mau. Itu namanya juhud. Walaupun lisannya berkata saya terima itu wajib, tapi saya malas mengerjakan. Takasulan. Katanya enggak kafir kalau takasulan. Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih bodoh lagi dai-nya, ustadznya, yang ditanya oleh seseorang apa hukumnya meninggalkan sholat. Saya tinggalkan sholat, bagaimana hukumnya, saya kafir gak saya? Kalau begini tidak kafir, kalau begini kafir. Ya saya masih keyakinan kalau itu wajib, berarti engkau tidak kafir. Ini dai yang dungu. Mengapa dungu? Tidak hikmah sama sekali. Kalau saja dia berpendapat seperti itu, tetap dia harus menjawab fi mawdhi'ihi. Harus dia menjawab sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya dia nyata-nyata saya tidak sholat, harus ditakhfif, harus ditakut-takuti dia dengan dalil-dalil. Hati-hati kamu, Rasulullah menyatakan siapa meninggalkannya maka dia kafir. Biar dia segera sholat. Jangan dikatakan masih ada ikhtilaf. Kalau kamu masih yakin kamu tidak kafir, ya dia enggak sholat-sholat. Itu dai yang dungu, enggak punya hikmah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Seharusnya seorang yang hakim, seorang dai yang bijak, dia akan menjawab sesuai dengan keadaannya. Kalau keadaannya orang yang dalam keadaan sengaja-sengaja meninggalkan sholat, yang disampaikan harusnya ancaman. Semua dalil-dalil yang mengancam, yang menakut-nakuti agar dia segera sholat. Kalau yang datang adalah menyedihkan, menceritakan yang sudah wafat bapaknya, waktu itu bodoh sekali dia, masih gak ngerti agama, kadang sholat kadang enggak, apakah dia kafir? Silahkan kamu katakan dengan pendapatmu tadi, kalau begini maka dia kafir, kalau begini maka dia tidak kafir. Doakan saja Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Itu namanya hikmah. Fi kulli maqamin maqal, itu pepatahnya. Di setiap maqam ada maqal. Sebagaimana sahabat yang ditanya tentang hukum membunuh, datang seorang, apa hukumnya membunuh? Haram. Membunuh seorang mukmin haram. Bahkan Allah berfirman, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia dalam keadaan tempatnya dalam neraka jahannam. Jazauhu jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dilaknat oleh Allah. Datang lagi orang lain, apa hukumnya membunuh? Membunuh itu bukan syirik. Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, Allah bisa mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Maka murid-muridnya heran. Ya Syekh, ya Aba Fulan, engkau menjawab yang tadi keras sekali, tapi kenapa menjawab yang ini? Dia bukan syirik, masih bisa diampuni. Beliau menjawab, ini hikmah namanya. Yang pertama tadi bertanya dalam keadaan sedang emosi, ingin membunuh saudaranya sesama muslim, maka aku tahan dengan dalil-dalil tentang mengerikannya ancaman yang ada dalam Quran terhadap orang yang membunuh seorang mukmin. Ataupun yang kedua, berbicara apa yang telah terjadi pada bapaknya yang telah mati. Apakah dia kekal dalam neraka? Karena ancamannya kekal dalam neraka, dia ketakutan. Maka dijawab dengan dalil, maduna syirik, apa yang bukan syirik bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni yang selain itu kalau Allah kehendaki. Maka anak tadi berharap kembali bapaknya diampuni. Ikhwani fillah na'azakumullah. Itu hikmah. Menjawab melihat keadaan orangnya. Dan apa yang menjadi ghayah, menjadi tujuan utama, agar dia berhenti atau agar dia mengerjakan. Kalau dikasih pintu yang terbuka lebar, tidak kafir, yang penting kamu yakin. Oh, saya yakin, selesai. Seperti murjiah, yang penting yakin, tidak perlu amalan. Keyakinan itu harus dibuktikan dalam bentuk amal. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, wa salawat istaqarrat ala khamsi salawat, dan salat-salat itu sudah ditetapkan 5 salat, fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. Kalau mereka sudah mempersaksikan La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, فَأَعْلِمْهُمْ, maka ajari mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka khamsa salawat, disebut lima salat. Sebagaimana hadis seorang badu yang datang kepada Nabi, apa yang diwajibkan atasku dari salat? Qala khamsa salawat illa an tatatawwa, kecuali kalau engkau akan tatawwa, menambah dengan yang sunnah-sunnah. Apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Dijawab, semua Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Illa an tatatawwa, kecuali kalau engkau mau sukarela. Sampai akhir badui tadi berkata, demi Allah, aku gak akan nambah dari yang lima, gak akan nambah puasa dari yang Ramadan. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini orang munafik. La, kata Nabi, tidak. Aflah in sadaq, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, aflah in sadaq, dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen dengan lima salat dan konsekuen dengan puasa Ramadan. Ini ikhwan ibnina azakumullah, dan masih banyak dalil-dalilnya barakallahu fikum, sehingga menjadi kaidah dan menjadi aslun min usuli ahli sunnah. Sehingga jangan dikira yang namanya usul ahli sunnah hanya masalah akidah. Katanya syarh sunnah itu bicara akidah, kok bicara sholat? Ikhwan ibnina azakumullah, yang namanya usul adalah pondasi. Maka sholat adalah pondasi agama. Siapa yang berbicara tentang pondasi mesti akan berbicara wajibnya sholat. Tapi pembacaan atau pembahasan, rincian sholat baru dibahas dalam fikih. Tetapi kewajiban lima waktu sholat adalah suatu akidah yang harus dipegang oleh kaum muslimin, atau perkara aslun min usuli ahli sunnah, prinsip dari prinsip-prinsip agama, prinsip ahli sunnah wal jamaah. وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته ليلة المعراج. Telah diwajibkan atas Nabi alaihi salatu wassalam dan atas umatnya pada malam dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke langit. Fawqas samawati, di atas langit-langitnya yang ketujuh. Mimma yadullu ala ahammiyatiha, ini menunjukkan tentang pentingnya salat. Turun kewajiban-kewajiban war rasul fil ardi, ayatnya yang turun dibacakan oleh Jibril. Tetapi salat Nabi yang diantar, diajak oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah langsung yang mewajibkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Awalu ma faridat khamsun, yang pertama diwajibkan adalah 50 salat sehari semalam. Thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raja'a rabbahu. Kemudian Nabi pun meminta keringanan dari Rabbnya, dan itu pun setelah dinasehati oleh Musa, Nabi Musa alaihi salam, umatmu enggak akan sanggup. Kalau Nabi siap, Rasulullah sallam tidak pernah menawar kalau diperintah. Terima, samina wa ta'ala. Tetapi ketika Musa mengingatkan umatmu belum tentu sanggup, maka rahmat kasih sayang Rasulullah SAW pada umatnya mendorong beliau untuk kembali kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir umatku enggak akan sanggup. Maka diturunkan oleh Allah, diturunkan sampai 5 waktu salat sehari semalam, dan itu nilainya 50, tetap 50. Yani ja'alaha Allah khamsan fil amal wa hiya khamsuna fil mizan. Allah jadikan 5 dalam pengamalannya, tetapi Allah jadikan tetap 50 dalam timbangan. Masyaallah. Allah arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'anna al-hasanata bi'ashri amsalha. Karena kebaikan itu akan didapat dengan 10 kali lipatnya. As-salatul wahidah an ashri salawat, satu salawat nilainya 10 salawat. Fahiyya bil mudha'afah, maka dia dilipatkan menjadi khamsuna salah, menjadi 50 kali salat. Wa amma bil amal fahiyya khamsu salawat, adapun dalam pengamalan 5 waktu salawat. salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat fajar. Atau dimulai dari salat asar, salat maghrib, salat isya, salat fajar, dan salat duhur. Atau dimulai dari salat fajar. Nah, sama saja. Yang jelas, turunnya malaikat di dua waktu tersebut, fajar dan asar. Pergantian shift malaikat siang dengan malaikat malam. Oleh karena itu di waktu fajar disaksikan oleh dua golongan malaikat. Malaikat siang masih ada, sudah datang. Malaikat malam masih ada dan ikut dalam salat berjamaah. Maka dikatakan Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan di fajar itu masyhud, disaksikan. Mungkin ada yang bertanya, di waktu-waktu lain juga disaksikan. Kenapa fajar saja disaksikan? Karena fajar disaksikan oleh dua golongan malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Faman qala inna salawat akthar min khamsin fahuwa mubtadi'. Siapa yang berkata bahwa salat wajib lebih dari lima, maka dia mubtadi'un, ahli bid'ah. Bagaimana dengan Abu Hanifah yang menyatakan salat witir wajib? Itu hanya istilah dari beliau, karena beliau membedakan salat fardu dengan salat wajib. Jadi ketika bicara salat fardu, beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu tetap mengatakan lima waktu salat yang fardu, adapun witir wajib. Apa bedanya? Untuk menekankan, menegaskan tentang witir, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. La hadaran wa la safaran. Tidak ketika mukim, tidak pula ketika safar, witir enggak pernah ditinggalkan. Sehingga yudani bihil wujub, mendekati kewajiban. Akhirnya beliau membuat istilah, kalau yang ini fardu, kalau yang ini wajib. Artinya semestinya dikerjakan. Kalau yang ini berkait dengan kekafiran, man tarakaha faqad kafar. Tapi kalau witir tidak. Adapun mereka yang menganggap ada salat wajib, salat fardu yang sama dengan salat lima waktu, maka dia mubtadi'un dhal, ahli bid'ah yang sesat. Li'annahu zada fid din, karena dia berarti menambah satu tambahan ajaran agama. Ma laysa minhu, apa yang bukan daripadanya. Padahal Nabi menyatakan man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Atau bahkan Nabi menyatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, berarti urusan agama, apa yang bukan daripadanya, maka dia akan tertolak, tidak diterima. La yaqbalullah. Qala wa man qala innaha anqas min khams. Kebalikannya, barang siapa yang menganggap kurang dari lima, seperti Syiah Rafidah yang menyatakan dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan ghuduwan wa asyia, di pagi dan sore, kerjakanlah salat di pagi dan sore, maka cukup dua waktu saja. Ada yang lain dari mereka juga berselisih sedikit, bukan pagi dan sore, pagi dan sore dan tengah malam, tiga waktu. Karena disebutkan wuduan wa asyiha, wa asyia dan zulafan minal lail, tengah malam. Dan rakaatnya, Rasulullah SAW ya, salat malamnya 100 rakaat. Karena mereka susah menghitungnya, mereka mengumpulkan 100 kerikil di kanannya. Setiap satu rakaat dia pindahkan kerikilnya ke kirinya. Sampai kerikil itu habis, berarti dia salat sudah 100 rakaat. Dan ada beberapa orang yang pernah bersama mereka dengan guntingan-guntingan kertas 100 lembar atau 100 guntingan kertas. Setiap satu rakaat dia pindahkan, alhamdulillah dapat hidayah, mempelajari sunnah, dan dia tinggalkan mereka, dia kembali kepada sunnah. Dia ceritakan apa yang dia lakukan bersama mereka. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah juga mubtadi'. Siapa yang menganggap lebih dari 5 mubtadi', siapa yang menganggap kurang dari 5 juga mubtadi'. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berbagai macam ayat yang kalau dikumpulkan ada 5. Kadang disebut pagi hari, salat fajar. Kadang disebut sore hari, yaitu salat asar, salat maghrib. Kadang disebut minal laili, berarti salat isya. Kadang disebut fin nahar, di siang hari, berarti salat duhur ila akhir. Tetapi mereka mengambil yang ini, tidak mengambil yang itu. Mengambil ayat yang itu, tidak mengambil yang ini. Fadalla wabtada. Akhirnya dia sesat dan mengadakan kebid'ahan. Kama taquluhu ta'ifatun minal mubtadi'ah wa alud dalal innaha thalathah. Sebagaimana diucapkan oleh sekelompok ahlul bid'ah, ahlul dalal, bahwa salat wajib itu cuma 3, pagi, sore, dan tengah malam. As-salawatu bil kitabi wa sunnah wa ijma'il muslimin 5 salawat. Maka kita tegaskan lagi bahwa salat yang wajib di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam ijma, kesepakatan seluruh para ulama dari madhab apapun, dari madhab-madhab fiqh, adalah 5 waktu salat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfi fi hadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.